أفلا تعقلون. Udah. Ha. Nanti kita edit aja. Enggak ada action enggak ada. Saya ingat suara action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tatkala kita berjalan di muka bumi ini, terkadang kita melihat berbagai kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian perbuatan mungkar yang kita lihat itu tambah tahun, tambah banyak. Bahkan seakan-akan dia seperti cendawan di musim hujan. Tumbuh di sana, tumbuh di sini. Kenapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kita nih. Kita orang-orang Islam, orang-orang yang mengenal agama Allah, yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Padahal umat Islam menjadi umat terbaik di muka bumi ini dikarenakan mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mereka tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi. Mereka tidak pernah membiarkan ma'ruf itu berhenti di diri dia saja. Allah berfirman, Jalla Jalaluh, Kuntum khaira ummatin, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa kriteria menjadi umat yang terbaik? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian beramar ma'ruf. Tatkala melihat seseorang tidak melakukan sholat, tidak mengetahui kebenaran, kita diperintahkan untuk menyampaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan tatkala terjadi kemungkaran, perbuatan dosa terjadi, tidak didiamkan, tapi kita diperintahkan untuk melarangnya. Dan sifat yang ketiga, wa tu'minuna billah, karena kalian beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku, bila kau melihat kemungkaran, jangan pernah engkau mendiamkan. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran nih, kita melihat budak-budak enggak sholat, jangan didiamkan, kita datang ke dia. Waktunya sholat nih. Kita melihat mereka mungkin melakukan kemungkaran, kita datang kepada mereka. Kalau kita bisa merubah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kita. Tak mampu, fa in lam yastati fa bi lisani, dengan lisannya. Kalau enggak bisa kita ngomong, karena kita enggak punya ilmu, fa bi qalbih, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu iman yang paling rendah, tetap mengingkari walaupun dengan hati. Karena terkadang sudah banyak muncul generasi baru yang membiarkan kemungkaran terjadi, bahkan hatinya tidak tergerak untuk mengingkarinya. Kalau itu kita biarkan, hati-hati dengan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak menimpa orang yang berbuat dosa aja. Tatkala kita melihat kemungkaran dan kita diamkan, kita yang diam ini pada hakikatnya syaitanun akhras, setan bisu, sama-sama setan. Kita tidak berbuat, tapi kita diam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. takutlah kalian, kata Allah, kepada azab, kepada sanksi, kepada uqubah yang tidak menimpa orang-orang zalim khusus, tidak, tapi menimpa semuanya. Kita pun akan tertimpa. Maka ingat, berusahalah untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak mampu dengan tangan, gunakan lisanmu. Tidak mampu dengan lisan, hati kita mengingkarinya dan meninggalkan kemungkaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.